نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati ahlul iman, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ahlul bir, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati ahlul taqwa dengan 8 sifat. Siapa yang bisa menyebutkan? Pertama, beriman kepada Allah. Naam, ahsan. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wujudnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang kedua. Beriman hari kiamat. Beriman pada hari akhir, yaitu yang tidak ada hari setelahnya. Nah, kemudian yang ketiga. Beriman kepada al-malaikat. Nah, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yang itu merupakan alam ghaibi yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dari cahaya. Kemudian yang keempat. Beriman kepada kita Allah. Nah, yang dimaksud dengan kitab yang diturunkan kepada para utusannya. Kemudian yang kelima. Beriman pada Nabi dan Rasul. Nah, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita nama-namanya ataupun yang belum disebutkan. Kemudian yang keenam. Memberikan apa? Mengeluarkan harta zakat dan sedekah. Nah, memberikan nafkah, baik nafkah yang wajib ataupun nafkah yang mustahab. Nah, sedekah dan zakat kepada orang-orang yang berhak, di mana dia mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ahlul iman, al-bir wa taqwa. Dalam beramal, bersabar dalam beramal. Nah, bersabar dalam beramal dengan berbagai macam jenis sabar yang berjumlah 3 macam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Menepati janji. Nah, al-wafa bil-uhud. Menepati janji di antara umat manusia yang telah mereka sepakati. Nah, kemudian tersisa kepada kita al-martabatu al-thalithah. Berkata al-muallif rahimahullah al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab al-Najdi al-Hanbali, al-martabatu al-thaniyah, tahapan yang ketiga daripada maratib ad-din, tingkatan di dalam agama. Yang terakhir adalah al-ihsan. Ruknun wahid, ihsan itu rukunnya satu. Wahuwa an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya, seakan-akan anda memandangnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak, kalaupun anda tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya dia melihat kamu. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh menyebutkan 4 dalil dari kitabullah. Al-ihsan secara bahasa etimologi Arab, itqanu syai' wa itmamuhu, kecakapan atas sesuatu dan kesempurnaannya. Kecakapan dan kesempurnaan pada sesuatu. Diambil dari kata al-husn. Yang artinya al-jamal. Ihsan ini diambil dari lafaz al-husn yang artinya kecantikan. Perkara yang baik. Bagus. Bittul qabah. Kebalikan daripada kejelekan. Bittul isa'ah. Kebalikan daripada perbuatan buruk. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i yang dimaksud dengan ihsan, an yubdhirul insan al-ma'ruf, tindakan melakukan kebaikan oleh seorang hamba, seorang manusia, wa yakuful adza, dan menahan diri dari perbuatan dosa, mengganggu. Ini secara istilah syar'i. Yang dimaksud dengan ihsan adalah tindakan melakukan perbuatan kebaikan dan menahan diri dari perbuatan dosa dan gangguan. Fa yubdhilul ma'ruf li ibadillah, maka dia memberikan, mendermakan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hartanya, mengeluarkan sedekah, zakat, infak, membantu kepada kaum muslimin, membantu kepada para fuqara wal masakin. Begitu pula memberikan kemuliaannya, memberikan ilmunya, menjelaskan kepada umat manusia mana yang hak dari mana yang batil, mana halal dari mana yang haram. Atau memberikan perbuatan yang baik dengan badannya, dengan jiwanya, dengan raganya, dengan jasad. Ini adalah al-ihsan. Dan al-ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ihsanun bainal abdi wa bainan nas. Perbuatan baik antara manusia dengan manusia yang lain. Antara seseorang dengan anak Adam, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pembahasan kita. Adapun yang kedua, ihsanun bainal abdi wa baina rabbih. Perbuatan baik antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan ini yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ihsan dalam perkara ini, bainal abdi wa baina rabbih, perbuatan baik antara seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis ihsan yang kedua ini telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Jibril yang akan kita baca nanti atau di majelis berikut. Telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan para sahabat. Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Ini adalah ihsan antara manusia dengan Al-Khaliq. Yaitu apa? Dia menyempurnakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia kerjakan amalan dan ibadah tersebut dengan ibadah yang sahih, ibadah yang betul, ibadah yang diterima. Tentu dengan dua syaratnya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisinya, bukan ujub, bukan riya, bukan sum'ah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti petunjuk Rasulullah, sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan derajat ihsan ini ikhwani afidhakumullah akan memberikan kepada kita dua buah, akan memberikan kepada kita dua manfaat. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Maka ibadah ihsan ini akan memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama adalah muhasabah. Dan muhasabah ini sangat membantu seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Dia melihat, dia menghitung apa yang akan dia bawa menuju kepada alam barzah. Apa yang akan dia pikul menuju kepada yaumul hisab. Dengan muhasabah, seorang muslim akan mengetahui ketaatan dan kemaksiatan yang dia lakukan, yang dia perbuat. Ditimbang. Dihitung. Muhasabah. Kalau dia melakukan ketaatan, dilanjutkan, diteruskan, diperbanyak. Kalau dia telah melakukan kemaksiatan, dia berhenti. Stop. Dia tinggalkan. Jangan didekati. Dengan itu, dia akan selalu istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Amirul Mukminin Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Umar ibn Al-Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kalian pada dirimu sebelum amal kalian dihisab. Karena kalau di dunia kita tahu amalannya kurang bisa ditambah. Tapi kalau di akhirat enggak ada tambahan amalan. Yang ada kebaikan ataupun kejelekan. Oleh sebab itu Umar ibn Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, dihitung sebelum kalian dihitung nanti pada hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, kata beliau. Timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu fil hisabi gadan. Antu hasabu anfusakum al-yawm. Sesungguhnya itu lebih ringan bagi kalian besok di akhirat dengan kalian hisab diri pada saat ini. Artinya kita bermuhasabah saat ini supaya kita ringan, supaya kita mudah kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pun mengatakan, hasib nafsaka fir raha. Bermuhasabahlah pada dirimu dalam keadaan lapang. Dalam keadaan enak, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia. Bermuhasabah. Qabla hisab syiddah, kata beliau, sebelum hisab di saat yang susah. Maka seorang muslim yang bijak senantiasa dia mengoreksi diri. Ini adalah ihsan. Kalau dia terjerumus ke dalam kesalahan, segera bertaubat kepada Allah. Karena Allah senang menerima taubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat manusia yang berbuat kesalahan di waktu siang. Begitu pula sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat seorang hamba dari kesalahannya di waktu malam. Maka muhasabah, bagian daripada buah ihsan ini, merupakan perkara yang sangat penting. Berkata Sulaiman ibn Abdul Malik, seorang khilafah Al-Abbasi, ketika beliau bertanya kepada Abu Hasib, seorang alim, Sulaiman ibn Abdul Malik mengatakan, ya Abu Hasib, ma lana nakrahul maut, mengapa kita merasa benci terhadap kematian dan cinta terhadap dunia? Maka kata Abu Hazim menjawab, li annana ammarna dunya wa kharrabna al-akhirah. Wahai amirul mu'minin, hal itu karena kita telah merusak akhirat dan memperbagus dunia kita. Fakarihtum an tantaqilu minal ammar ilal kharab. Tentulah seseorang tidak akan senang untuk pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang telah rusak. Dan ini benar perkataan beliau. Betapa banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, lalai berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun tersisa untuk kehidupan akhirat. Dia benci dan takut kepada kematian yang pasti akan mengantarkannya kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut akan kematian. Mereka akan takut dengan yaumul hisab. Maka muhasabah merupakan perkara yang penting untuk membantu seseorang mendapatkan darajatul ihsan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, yaitu al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Sifat yang terpuji di mana seorang hamba merasa dilihat, merasa dikontrol. Seorang hamba merasa diamati, seorang hamba merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui atas apapun yang kalian kerjakan. Maka dengan muraqabah, ketika seorang hamba malas, enggan untuk beramal, dia pun akan sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Maka dengan itu dia akan kembali untuk berbuat ketaatan. Sebaliknya, ketika seorang hamba berhasrat, keinginan, ada nafsu melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan yang haram, perbuatan yang dosa, dia sadar Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya. Sehingga dia kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, "Ittaqillah haitsu ma kunt," bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Maka dengan ini akan muncul dari diri kita sifat takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab-Nya, takut kepada siksaan-Nya. Dan ini merupakan salah satu kunci yang dapat menyelamatkan seorang hamba. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathun munjiyat," tiga hal yang menyelamatkan. Tiga amalan yang bisa menolong. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah khasyatullah fi sirri wal alani. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sendiri ataupun di hadapan orang. Karena dia tahu dia diawasi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sepi ataupun ramai. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala merasa dia dikontrol, diamati dalam keadaan sunyi ataupun banyak orang, dilihat ataupun tidak. Maka dengan sikap takut inilah seorang mukmin akan senantiasa bertambah keimanannya. Dan tentu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah dan muhasabah tidak akan muncul dari orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal bagaimana keras siksanya. Dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalas perbuatan hamba-hamba. Maka seorang hamba ketika tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mustahil sikap takut ini akan muncul. Dia akan jauh daripada sifat muraqabah. Oleh sebab itu, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak memiliki sifat muraqabah dan muhasabah adalah para ulama, karena mereka orang yang memiliki ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka dengan sifat muraqabah, kita merasa diawasi, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudah kita menjalankan ketaatan, dengan mudah kita menangis atas dosa-dosa yang kita perbuat. Kita teringat dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ainan la tamassahum an-nar," hadis Ibnu Abbas, ada dua mata yang tidak akan disemat oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam di saat umat manusia tidur dalam selimutnya. Dia mengingat kesalahan-kesalahan yang dia telah perbuat. Wa ainun bakat tahrusu, wa ainun tahrusu fi sabilillah, dan mata yang selalu menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, dan menjaga di saat ribab. Kepada hadis ini, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan mata yang beruntung. senantiasa muraqabah, senantiasa muhasabah. Dan itu merupakan darajatul ihsan. Dan kita pada zaman ini mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik pembicara maupun para pendengar. Sulitnya kita menangis karena Allah. Sedikitnya muraqabah, sedikitnya muhasabah, dan sedikitnya kita memiliki derajat ihsan. Sulit sekali untuk menangis. Baik pembicara maupun pendengar. Apa sebabnya? Disebutkan oleh Al-Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'i Al-Fawaid jilid 3 halaman 347, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Mata akhatatil 'ain min al-buka min khasyatillah." Kapan saja mata ini kering dari tangisan yang disebabkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mata ini kering, kerontang, susah untuk menangis, tidak pernah menangis, berat untuk menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Ketahuilah bahwasanya keringnya mata tersebut karena kerasnya hati. Hati kita sudah mati. Fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb, kata Ibnu Al-Qayyim, ketahuilah keringnya mata karena kerasnya hati. Wa ab'adul qulub min Allah al-qalbul qasi, kata beliau. Dan hati yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang keras. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muhsin, yang senantiasa menghitung kesalahan-kesalahan sehingga dia bertaubat, dan menghitung amalan kebaikan dan dia tampu, kemudian menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa muraqabah, selalu dilihat, diawas, dikontrol, sehingga kita selalu kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut kepadanya, dan dijauhkan daripada hati-hati yang sakit, hati-hati yang padat, dan hati-hati yang keras. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pembagian ihsan dan dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dari Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ila huna walhamdulillah.